وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Insyaallah pertemuan ini kita akan mengkaji manhaj al-wasithiyah wal-i'tidal yang ditulis sama guru kita Syekhuna Abu Hasan Mustafa bin Ismail As-Sulaimani hafizahullah taala. Dan buku ini sangat penting apalagi di kondisi zaman sekarang yang sangat membutuhkan sifat pertengahan dalam bermanhaj. Dan perlu saya sebutkan sedikit, sering sekali disebutkan istilah manhaj. Manhaj itu apa itu? Jadi ada pembahasan yang berbeda disebut oleh ulama, ada namanya tauhid, ada akidah. Jadi ada tauhid, kemudian ada akidah, kemudian ada manhaj. Dan itu pembahasannya beda-beda. Kalau tauhid itu pembahasannya hanya sifat, nama dan hak Allah Ta'ala, sehingga membahas hanya Allah Ta'ala, itu namanya tauhid. Sedangkan akidah itu pembahasan tentang keyakinan. Masalah keyakinan ini akidah dan luas pembahasannya itu. Kemudian ada manhaj. Kalau manhaj itu metode bersikap, dan itu mencakup semuanya. Jadi manhaj itu masuk di dalamnya tauhid, masuk di dalamnya akidah, masuk di dalamnya iman, dan ditambah lagi dengan masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam tauhid, iman dan akidah, seperti muamalah terhadap al-bidah. Demikian juga seperti talaqqi inda ahli sunnah, metode pendalilan ahli sunnah wal jamaah. Demikian juga seperti akhlak, itu masuknya manhaj. Demikian juga bagaimana sikap pertengahan, itu pun manhaj juga. Nah, di sini kita akan mempelajari manhaj al-wasithiyah wal-i'tidal. Buku yang ditulis sama guru kita itu namanya kitab Ma'alim. Ma'alim, apa ma'alim itu artinya? Ma'lam. Ma'alim. Rambu-rambu. Ma'lamun. Mufradnya ma'lam, jamaknya ma'alim. Fil wasatiyati al-wasitiyah, itu pertengahan, al-i'tidal, i'tidal itu adil. Di sini nanti poin pokoknya di sini itu beliau ingin menjelaskan tentang sikap adilnya ahlu sunnah wal jamaah. Sikap adilnya ahlu sunnah wal jamaah. Beliau juga punya kitab bagus sekali, dan itu masya Allah kalau kita kaji juga bagus sekali. Namanya kitab As-Sirajul Wahhaj An Masalatil Manhaj, tentang Sirajul Wahhaj, pembahasan masalah manhaj lengkap dari semua, dari awal sampai akhir. Dan itu menunjukkan manhajnya beliau sudah direkomendasi sama banyak ulama. Kalau ini khusus pembahasan tentang wasithiyah dan i'tidalnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kita cepatkan pembahasan karena yang penting kita baca, nanti ada poin-poin tertentu saya jelaskan. Kita dulu belajar kitab ini juga sama guru kita langsung, sama Syaikhul Hasan. Tetapi waktu itu masih belum cetakan seperti ini, masih berupa tulisan tangan beliau. Karena beliau nulis itu biasanya ketika safar. Beliau nulis itu biasanya ketika safar, di tengah safar itu beliau nulis. Sehingga zaman saya itu masih berupa tulisan tangan. Alhamdulillah sekarang sudah dicetak dan lebih lengkap lagi pembahasannya. Kemudian ada rujukan-rujukan, kalau sama saya enggak ada, karena intinya adalah masailnya. Ya, kita masuk ke kitab halaman pertama, mukaddimah yang dibawakan sama Syekhina Abil Hasan. Dibaca. Kenapa? Ini. Thank you. والموفق من ibadah ibadah muhimin ibadah umat wa'idha al-mu'minu yata'una rabbahum fi ashrafil ibadatihi wa'idha as-salatu qa'ilina ihdina sirata mustaqima sirata alladhina an'amta alayhim khairil maghdubi alayhim waladdallin wal maghdubu alayhim hum ahlul ifrati wal ghulwi wa qaluna hum ahlut tawhidi wal jibali wala yalzamu min dhalika anna ila al-qa'ifataini salimatun min aibin ukhra fal yahuddu fihim ifratun wa jabahun wa nasara fihim tafriqun wal ghuluwun Qala mu'alif hafidhahullah ta'ala ma'alim fil wasatiyati wal ihtidal, ma'alim rambu-rambu dalam sifat pertengahan dan keadilan. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Fa inna dinallahi azza wa jalla wasatun, dengan difathahkan wasat. Fa inna dinallahi azza wa jalla wasatun bainal ghali fihi wal jafi anhu. Agama Allah itu agama yang pertengahan antara yang hulu berlebih-lebihan, wal jafi anhu dan meremehkan. Wa inna syaitana harisun ala ikhrajil mar'i min tariqil i'tidal. Dan syaitan itu semangat sekali untuk mengeluarkan seseorang dari jalan keadilan. Wala yubali akana dzalika bitafritin minhu au ifratin. Dan syaitan enggak peduli dengan cara apa hamba itu bisa sesat, baik dengan cara tafrit atau ifrat, berlebihan atau meremehkan. Wal muwaffaqu man waffaqahullahu ta'ala. Maka orang yang mendapatkan taufik adalah orang-orang yang Allah berikan taufik kepadanya. Yang selamat, orang yang Allah berikan keselamatan. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-sa'idu liman junnibal fitan." Orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan itu intinya, syaitan itu, metode penyesatan syaitan itu dua. Syaitan itu, cara menyesatkan itu ada dua. Bisa dengan ifrat, bisa dengan tafrit. Dan syaitan untuk menyesatkan itu, dia itu mencium hati orang dulu. Itu Imam Qayyim itu menyebutkan dalam kitab Ihwatatul Afan, metode syaitan dalam menyesatkan manusia itu, beliau cium hatinya. Dipelajari dulu, condongnya kemana ini? Ini hamba ini condongnya ke ifrat atau ke tafrit, hulu dalam ibadah, semangat ibadah atau malas. Kalau orang itu malas ibadah, maka disesatkan dengan syahwat. Orang kalau dia itu malas ibadah, syaitan sudah pelajari itu, hati manusia itu. Kalau dia malas ibadah, syahwat, dibukakan pintu syahwat. Kalau dia itu rajin ibadah, hulu dalam masalah ibadah, maka Allah bukakan pintu syubhat. Digambarkan agama itu belum cukup, sehingga harus menambah-nambah yang baru. Jadi itu cara syaitan. Maka fitnah itu ada dua. Fitnah itu ada dua. Fitnah itu syahwat dan fitnah itu syubhat. Syahwat dan syubhat. Syahwat bagi orang yang malas beribadah. Syubhat bagi orang yang rajin beribadah. Itu dua. Syaitan itu anda akan mencium. Tidak sembarangan syaitan itu menyesatkan. Dan kata Imam Qayyim itu beliau mengatakan, dan obat dari penyakit syahwat, kalau kita itu datang syaitan membuka pintu syahwat itu, obatnya sabar. Sedangkan fitnah syubhat, obatnya itu ilmu. Maka itu Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan di antara mereka orang-orang yang menjadi panutan dalam agama. Kenapa mereka itu menjadi panutan? Lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin akan ayat-ayat Allah Ta'ala. Sabar obat bagi syahwat, yakin obat bagi syubhat. Sehingga saya berusaha mengatakan, bisabri wal yakin tunalu imamatun fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan, kepanutan, kepemimpinan dalam agama itu bisa kita raih. Dan syaitan nanti akan menjerumuskan dari dua pintu ini. Nanti akan dilihat sama syaitan itu, hatinya condong kemana? Malas ibadah atau rajin ibadah? Kalau malas ibadah, jerumuskan ke pintu syahwat. Kalau rajin ibadah, jerumuskan pada pintu syubhat. Walidza fal mu'minuna yad'una rabbahum fi asyrafi ibadatihim. Oleh karena itu, orang-orang mukmin itu berdoa kepada Tuhan mereka di ibadah yang paling mulia mereka. Wa hiya sholatu, yaitu ibadah sholat. Qailin, kita mengatakan ihdinas siratal mustaqimah. Tuhanku, berikan hidayah kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalannya apa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang Engkau berikan karunia kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, yang dimurkai. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Nah, jadi kita di sini itu minta sama Allah Taala siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa? Jalan yang lurus, berarti jalan itu kalau kita baca Al-Fatihah itu, jalan itu ada tiga. Jalan yang lurus, namanya siratal mustaqim. Jalan yang belok ke kanan, siratal maghdubi alaihim. Jalan yang belok ke kiri, siratal dhalin. Berarti jalan itu ada tiga. Jalan yang lurus, jalan yang dimurkai, jalan yang tersesat. Bedanya itu apa? Bedanya itu disebutkan di situ sama Allah Ta'ala, siratal ladina an'amta. Perbedaan itu pada kenikmatan. Kenikmatan, bedanya antara siratal mustaqim, siratal maghdub alaihim, siratal dhalin itu bedanya pada kenikmatan. Kenikmatan itu apa yang Allah berikan kepada siratal mustaqim itu? Allah sebutkan dalam ayat yang lain. Allah telah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Dialah Allah yang telah mengutus rasul bil huda, dengan membawa petunjuk. Wa dinil aqi, dan agama yang lurus, kata para ulama, al-huda ilmu nafi. Dinil haqi, amal soleh. Maka siapa yang gabungkan antara ilmu nafi dan amal soleh, maka dia meniti di atas siratal mustaqim. Dan itu karunia. Sedangkan maktubi alaihim, yang dimurkai orang-orang yang mereka punya ilmu, tapi mereka gak punya amal. Orang-orang Yahudi dan semisalnya. Orang-orang yang Allah sesatkan, orang-orang yang punya amal tapi tidak punya ilmu. Orang dia punya amal tapi tidak punya ilmu, maka dia itu tersesat. Nah, jadi kita minta sama Allah Ta'ala itu siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu metode beragama dengan menggabungkan antara ilmu nafi dan amal soleh. Dan ihdina siratal mustaqim, kata para ulama, ihdi, Tuhanku berikan hidayah. Hidayah yang dimaksud dengan hadis ini dan ayat ini itu dua hidayah. Kita minta sama Allah Ta'ala hidayah itu taufik, dan kita minta sama Allah hidayatul irsyad. Dua-duanya yang kita minta itu dua-duanya, taufik dan irsyad, kita minta sama-sama. Taufik itu urusan hati, irsyad penjelasan secara zahir. Itu kita minta sama Allah Ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan hidayah di sini itu masuk hidayatul taufik dan hidayatul irsyad. Setelah itu beliau mengatakan, kata penulis, wal maghdubi alaihim hum ahlul ifrati wal hulu. Orang-orang yang dimurkai sama Allah Ta'ala itu adalah orang-orang yang hulu. Mereka itu hulu dalam beragama. Wadzalunhum ahlut tafrid wal jafa. Sedangkan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang meremehkan. Orang-orang yang meremehkan dalam agama. Orang-orang yang hulu seperti Kristen. Contohnya misalkan agamanya. Agama Yahudi hulu. Dalam agama Yahudi itu misalkan, maka ahlu sunnah itu pertengahan itu. Agama Yahudi itu contohnya, pakaian yang terkena najis tidak bisa dipakai. Terus bagaimana caranya? Caranya harus gunting. Hulu. Sedangkan Kristen, ibadah dengan pakaian najis biasa. Orang Yahudi kalau mereka punya istri yang haid, tidak boleh satu atap. Harus dikeluarkan. Sehingga mereka punya kamar khusus di belakang. Di belakang rumah itu khusus bagi wanita yang haid. Tidak boleh satu atap dengan wanita yang haid. Sedangkan orang Kristen biasa, berhubungan intim dengan istrinya yang haid biasa. Berarti dalam satu sisi hulu, dalam satu sisi meremehkan, berlebihan dan meremehkan. Wala yalzam min dzalika anna kullat ta'ifataini salimatun min aibil ukhra. Dan tidak melazimkan, ada dua kelompok ini, tidak melazimkan orang yang hulu Orang yang berlebihan selamat dari meremehkan. Orang yang meremehkan selamat dari ghulu. Tidak mesti. Terkadang ada orang berkumpul dua penyakit ini. Fal yahudu fihi fihim ifratun wa jafa. Orang Yahudi di dalamnya itu juga ada ghulu, berlebihan dan ada meremehkan. Demikian juga orang Kristen pun mereka punya tafrit wa ghulu juga. Jadi maksudnya tidak setiap orang yang ghulu dia itu selamat dari yang tafrit. Tidak setiap orang yang berlebihan selamat dari meremehkan. Tidak setiap orang yang meremehkan selamat dari orang yang berlebihan. Terkadang itu bergabung. Itu terkadang itu ada orang penyakitnya itu ghulu dalam satu sisi dan ifrat dalam satu sisi. Ghulu berlebihan dalam satu sisi, tapi dalam sisi yang lain itu meremehkan. Orang Yahudi dan Nasrani seperti itu. Orang Yahudi dan Nasrani seperti itu. Mereka ghulu. Orang Yahudi itu ghulu dalam suluknya, tapi dalam ibadahnya malas mereka itu. Orang Kristen, mereka semangat ibadahnya itu, tetapi dalam ritual-ritual yang lain mereka meremehkan. Masalah wanita yang haid, masalah pakaian najis, meremehkan. Tapi masalah ibadahnya luar biasa ghulunya. Nah, jadi berarti kan, berarti di sini itu yang selamat itu orang yang selamat dari ghulu berlebihan dan yang selamat dari meremehkan. Maka itu yang dinamakan dengan siratal mustaqim. Hasan, ikhlas Hasan. Amina. Fitnati. Maful. Fitnata. Makana istaha khairin ala nafsi. Khairin. Khairin ala nafsi wa ala khairin. Fadifa'u. Fil mandi. Fadifa'a wa nafa'a. Fil mandi semua ini. Fil mandi semua. Fadifa'a wa nafa'a. Wasalaha wa aslaha. Bi khilafi. Ittirabi fi hadha al-babi ittirabi fi fi al-madi tawada fi hadha al-babi fa innahu yabni thumma yahdin wa rubbama kana tawabbu a'dhamu a'dhama min naf'ihi wad-dalu as-sabiqu wal-la'ibu yadullani ala dalika tiranatan wahidatan wa'ala syekh hafidhullah ta'ala wa biqadri fahmil mar'i dinahu fahman sahihan, dengan kadar pemahaman seseorang terhadap agama dengan pemahaman yang benar, yaitu kadar pemahaman seseorang terhadap agama itu benar, itu kadarnya sesuai dengan biqadri tahqiqihi ma'ujabahu Allahu alaihi minal i'tidali, sesuai dengan kadar realisasi dia terhadap apa yang Allah wajibkan dari i'tidal, sikap pertengahan. Wa aksuhu aksuhu, dan kebalikannya juga kebalikannya, yaitu maksudnya di sini itu semakin dia itu selamat dari dua fitnah tadi, berlebihan dan meremehkan, maka dia itu akan bisa memahami agama Islam dengan agama yang benar. Tetapi kalau dia itu pemahamannya itu hulu, maka nanti semua pembahasan agama itu larinya ke hulu, mesti akan dibawa ke sana ini. Kalau orang itu meremehkan, semua pembahasan agama mesti akan dibawa ke sana ini. Maka orang yang hulu berlebihan, pasti semua pemahamannya kacau, semua dalil-dalilnya nanti kacau semua itu. Demikian juga orang-orang yang meremehkan, kacau semuanya pendelannya itu. Maka orang yang selamat dari dua penyakit ini, dia itu nanti akan bisa memahami agama itu dengan pemahaman yang benar. Maka orang itu bisa memahami agama yang benar sesuai dengan kadar pertengahnya dia dari dua fitnah itu. Maka dua fitnah itu penyakit dalam hati itu. Dua itu fitnah, itu penyakit. Maka itu yang mengotori hati itu penyakit. Penyakit itu apa? Fitnah itu. Tu'radul fitanu alal qulub. Rasulullah mengatakan fitnah itu akan ditempa kepada hati. Jadi hati kita itu akan dipaparkan fitnah. Fitnah itu ada dua tadi itu. Maka siapa yang selamat dari fitnah syahwat, yaitu meremehkan dalam masalah agama, kita obati dengan sabar. Orang yang bisa selamat dari fitnah syubhat, berlebihan dalam beragama, itu diobati dengan yakin, maka orang itu nanti pemahamannya akan benar. Tapi kalau orang itu sudah, dia itu terkena penyakit syahwat, pasti semua dalil akan dibawa ke sana, melegalkan semua syahwatnya itu. Orang yang terpapar penyakit syubhat, semua dalil akan dibawa ke sana, sehingga bahwa pemahamannya kacau dalam masalah agama itu. Wa aksuhu aksuhu, dan lawan kebalikannya ya kebalikannya. Wa man fahima muradullahi azza wa jal, siapa yang bisa memahami keinginan Allah azza wa jalla wa murada rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan orang itu bisa memahami apa yang diinginkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lazima sabilal mu'minin, dan dia itu mengikuti jalannya orang yang beriman. Aminal fitnata, maka dia itu akan selamat dari fitnah. Oleh itu cara kita selamat dari fitnah apa? Kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kita kembali Allah dan Rasulnya dengan pemahaman mukminin, orang-orang yang beriman. Jadi itu penting itu. Tiga ini penting sekali itu. Supaya kita selamat pemahaman kita dari hulu, berlebihan dan meremehkan, maka kita itu harus kembali kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan pemahaman kaum mukminin zaman dulu. Itu metodenya. Maka itu kalau kita bongkar lagi dalam ihdinash shiratal mustaqim itu, ihdi, kita mengatakan wahai Tuhanku berikan hidayah. Yang bisa memberikan hidayah itu ada dua. Kalau kita baca Al-Quran itu, pemberi hidayah itu ada dua. Yang pertama Al-Quran, sumber hidayah itu Al-Quran. Oleh itu Allah telah berfirman menceritakan masalah jin itu, yang mendengar bacaan Qurannya Rasulullah SAW itu kan, jin itu kan mengatakan ketika sudah mendengar pulang ke kampungnya, setelah itu berdakwah, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Kitab suci yang diturunkan setelah Nabi Musa menjelaskan kebenaran kitab-kitab suci sebelumnya, yahdi, kitab itu akan memberikan petunjuk kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Berarti yang bisa memberikan petunjuk jalan yang lurus itu apa? Yang pertama Al-Quran. Yang kedua, sunnahnya Rasulullah SAW. Maka itu Allah telah berfirman, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Engkau wahai Muhammad benar-benar bisa memberikan hidayah jalan yang lurus. Berarti sumber hidayah itu dua. Kalau kita itu memahami benar Al-Quran dan hadis, kita itu sudah mengetahui sumber hidayah. Pertanyaan, terus dengan cara apa kita memahami? Maka kita memahami dengan jalannya orang-orang yang beriman. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Siapa yang menyimpang dari jalannya nabi dan mengikuti jalan bukan orang yang beriman itu, nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan dia, sesatkan di dunia, wa nuslihi jahannam, dan akan kami sesatkan dia di neraka jahannam. Oleh itu memahami Al-Quran dan Sunnah itu penting, karena itu sumber hidayah. Tidak ada hidayah dari itu, kecuali dari itu. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah, Al-Quran dan Sunnah itu. Tetapi cara memahami Al-Quran dan Sunnah itu harus dengan pemahaman yang benar. Dan siapa yang paling benar pemahamannya? Orang yang telah Allah berikan rekomendasi. Siapa itu? Para sahabat. Oleh karena itu Allah telah berfirman, menggambarkan bahwa benarnya hidayah itu kalau dikaitkan dengan sahabat. Fa'in amanu bimith lima amantum bihi faqadih tadaw. Jika seandainya mereka beriman, bimith li amantum bihi, seperti iman kalian. Siapa kalian itu ketika yang diturunkan? Para sahabat. Kalau imannya mereka selain sahabat itu kayak imannya kalian wahai para sahabat, faqadih tadaw, pasti mereka mendapatkan petunjuk. Oleh itu tiga ini penting sekali. Al-Quran dan Sunnah sumber hidayah. Tapi cara memahami yang benar itu dengan kembali kepada sabilil mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman ketika ayat ini turunkan. Yaitu siapa itu? Para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Berikutnya Imam Ahmad itu mengatakan sebuah syair bagus sekali. Beliau mengatakan, disebutkan sama Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan Ilmi wa Fadli itu, Imamat mengatakan dinun Nabi Muhammadin akhbar ni'mal matiyatu lil fata athar la targhabanna 'anil hadithi wa ahlihi fal aqlu laylun wal hadithu nahar wala rubbama jahilal fata atharul huda wasyamsu bazighatun laha anwar. Ini tiga bait syair ini itu sebagai usul talaqqi indal sunnah. Sumber rujukan Ahlus Sunnah itu apa ini? Rujukannya itu apa? Al-Qur'an dan hadis. Tapi cara memahaminya dengan benar itu dengan cara pemahaman atsar. Maka beliau mengatakan dinun Nabi Muhammadin akhbar. Agama Muhammad itu, agamanya Rasulullah itu ya agama kabar. Isinya kabar-kabar wahyu dari Allah Ta'ala, Al-Qur'an dan hadis. Ni'mal matiyatu lil fata atsar, sebaik-baik matiyah. Matiyah itu binatang tunggangan. Bagi seorang pemuda untuk sampai ke tujuan itu, yaitu untuk sampai ke murad, keinginan Allah dan Rasulnya itu adalah atsar peninggalan salaf. La targhabanna 'anil hadithi wa ahli. Kamu jangan benci kepada hadis dan ahlul hadis. Fal aqlu laylun, karena akal itu kayak gelap gulitanya malam. Pendapat akal itu kayak gelap gulitanya malam. Wal hadithu naharu, sedangkan hadis itu kayak benderang terang benderangnya siang. Wala rubbama jahilal fata atharul huda. Terkadang ada seorang pemuda itu dia enggak tahu hikmah dari petunjuk. Hudayah itu dia enggak tahu itu. Wasyamsu baziqatun laha anwar, tetapi namanya matahari itu tetap bersinar. Ada orang buta enggak bisa melihat, tetap matahari itu akan bersinar. Baik, kalau seandainya ada orang dia buta, matanya sakit, tidak bisa melihat ini dan ini, jangan menyalahkan matahari. Matahari terus akan bersinar. Ada orang yang tidak bisa mendapatkan manfaat dari matahari itu. Yang disalahkan itu matanya orang itu bermasalah itu. Demikian juga ada orang yang tidak bisa membongkar hidayah dengan akalnya Al-Quran dan hadis. Maka yang disalahkan itu akalnya orang itu. Bukan dalil yang disalahkan itu. Maka kalau seandainya ada dalil tidak masuk akal orang, sampai akhirnya ditolak hadis itu, kenapa? Karena tidak masuk akal. Maka kita katakan berarti akal Anda itu punya penyakit itu. Al-Quran dan hadis itu sumber hidayah. Anda faham maupun tidak itu. Maka kalau seandainya ada orang enggak memahami dalil, jangan disalahkan dalilnya. Tapi yang disalahkan itu pendapatnya Anda itu, akal Anda yang masalah itu. Oleh itu, orang kalau sudah benar pemahamannya Al-Quran dan Sunnah itu sudah benar, maka beliau mengatakan, kata Syekh di sini beliau mengatakan aminal fitan, fitnah, dia akan selamat dari fitnah. Baik fitnah apa? Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Bagaimana cara menyelamatkan diri itu? Ya kita itu harus memahami murad, keinginan Allah dan Rasulnya itu apa. Terkadang ada lafaz dalam Al-Quran itu global, dan Al-Quran itu global memang ini. Sampai Umar bin Khattab itu mengatakan Al-Quran itu hamalul wujuh. Al-Quran itu bisa dibawa kepada banyak pemahaman, ratusan pemahaman bisa itu. Tapi dari ratusan pemahaman Al-Quran itu, mana yang benar itu? Maka kita itu harus memilih keinginan Allah yang tepat dalam pemahaman itu apa ya? Maka itu orang-orang yang menyimpang itu bukan berarti mereka itu gak punya dalil. Orang yang menyimpang itu mereka punya dalil, tapi pemahamannya yang menyimpang. Kenapa pemahamannya menyimpang? Karena mereka itu memahami dengan akal mereka, dan akal itu gelap gulita. Akal itu gelap gulita. Maka itu siapa yang bisa memahami keinginan Allah dalam Al-Quran, keinginan Rasulullah dalam hadis itu, dan dia itu menepati jalannya kaum mukminin, aminal fitnah, maka dia akan selamat dari semua fitnah yang ada. Maka kita akan selamat dari fitnah yang ada ketika kita itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Terkadang apa yang Allah inginkan beda dengan apa yang Anda pahami. Contohnya, saya contohkan misalkan orang Sufi yang mengatakan kalau sudah tingkatan ma'rifat itu, mereka itu sudah gugur kewajiban ibadah. Apa kata mereka? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kalian hatta. Namanya hatta itu lil intiha, kata mereka itu. Benar, hatta itu lil intiha, sehingga akhir itu hatta itu. Kul, misalkan saya katakan, kul hatta tashba, makan sampai kenyang. Berarti hatta itu untuk berakhirnya itu. Kata mereka berarti apa? Kita itu kan menyembah Allah hatta sampai yakin. Berarti kalau sudah yakin kan selesai ibadah itu. Maka kita katakan kan memang itu pemahaman itu bisa seperti itu. Itu namanya pemahaman nahwunya bisa. Tapi pertanyaan di sini, apakah yang diinginkan oleh Allah itu seperti itu? Apakah yang diinginkan oleh Allah itu seperti itu? Maka ulama-ulama salaf mengatakan yang dimaksud dengan yakin itu bukan yakin masalah ilmu, tetapi yang didapatkan dengan yakin itu adalah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian kepada kamu. Bukan sampai kita itu sudah yakin gitu. Bukan. Tapi sampai datang kematian. Kenapa? Kematian itu yakin akan datang. Sesuatu yang tidak bisa dipungkiri sama akal manusia. Wa kana miftaha khairin ala nafsihi wa ala ghairihi. Dan orang kalau sudah dia itu bisa memahami keinginan Allah, keinginan Rasulullah, sesuai dengan pemahaman orang-orang yang beriman, dia akan selamat dari fitnah, dan apa yang dia fahami itu sebagai pembuka semua kebaikan terhadap dirinya dan terhadap yang lainnya. Wantafa'a wa nafa'a, sehingga dia bisa mengambil manfaat dan bisa memberikan manfaat. Wasolaha wa aslaha, dia bisa baik dirinya dan dia bisa memperbaiki orang lain. Bikhilafi manit taraba fi hadzal bab, berbeda dengan orang-orang yang goncang dalam memahami pemahaman Allah dan Rasulnya. Yaitu dalam bab ini goncang, bingung dia itu. Maka orang yang bingung itu bimbang, apalagi ngambil ilmunya dari perdebatan. Sumbernya dari mana? Dari debat. Namanya orang debat itu gak pernah berakhir itu. Namanya orang mencari pendapat akal, sampai kapan akal kita akan berhenti? Akal kita gak pernah berhenti itu. Oleh itu kalau orang itu goncang dalam bab akidah seperti ini, maka dia itu fa'innahu yabni thumma yahdin. Ibaratnya kayak orang bangun rumah capek-capek, setelah itu dibongkar, robohkan, bangun lagi. Kenapa? Karena rujukannya akal. Orang rujukannya akal itu stres dia itu. Bingung, kenapa akal itu akan berbolak-balik akal ini. Oleh itu orang-orang yang mengandalkan akal dalam berakidah, pasti akhir hidup mereka itu goncang. Maka itu orang-orang filsafat, dan filsafat itu kan dari Yunani kuno. Dan yang pertama kali mendatangkan adalah Ma'mun. Adalah Ma'mun. Ma'mun itu adiknya Al-Imam. Imam itu anaknya Harun Ar-Rasyid. Zamannya Ma'mun itu. Zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i masih hidup waktu itu. Ketika bangga dengan kekuasaan, sampai akhirnya dia datangkan kitab-kitab filsafat Yunani kuno. Aristoteles, Plato, Aristo, diterjemahkan di bahasa Arab. Akhirnya dikaji sama kaum muslimin, hancur akidah mereka. Maka itu kata para ulama mengatakan Allah tidak akan lupa terhadap perbuatan Ma'mun yang telah menghancurkan Islam dari dalam dengan cara menerjemahkan kitab filsafat Yunani kuno ini. Filsafat itu bagus. Rasulullah SAW mengatakan filsafat itu bagus, cuma gunakan untuk dunia. Dengan filsafat dunia akan berkembang, sehingga ada matematika, ada kimia, ada macam-macam kedokteran karena filsafat. Tapi yang parah itu ketika filsafat digunakan untuk akidah, mempelajari Allah dengan akal, sehingga apa, hancur setelah itu akidah kaum muslimin itu. Setelah itu muncul pendapat-pendapat yang gak pernah ada sebelumnya itu. Contohnya Jahmiyah mengatakan Al-Quran makhluk, hatta Syiah pun gak pernah mengatakan seperti itu. Syiah saja gak pernah mengatakan Al-Quran makhluk itu. Syiah dan Khawarij awal-awal cuma bicara masalah imamah, masalah kepemimpinan, tidak nyinggung masalah Al-Quran. Demikian juga Mu'tazilah gak nyinggung sama Al-Quran, nyinggungnya cuma masalah orang yang mukmin berbuat dosa, hukumnya apa dunia dan akhiratnya itu. Sampai akhirnya apa? Datang Jahmiyah. Ketika sudah datang Jahmiyah, hancur-hancuran Jahmiyah ini. Sampai akhirnya mengatakan Al-Quran makhluk, mengatakan surga dan neraka gak kekal, dan yang lainnya. Parah akidahnya itu, sehingga banyak kelompok-kelompok yang menyimpang itu cabangnya dari Jahmiyah ini. Jadi itu sebabnya apa? Sebabnya filsafat. Rusaknya filsafat ini apa? Mempelajari Allah dengan akal. Dan itu yang bahaya. Kalau mempelajari dunia dengan akal itu bagus, tapi kalau itu Allah yang dipelajari, akidah rujukannya akal, hancur. Sehingga setelah itu muncul orang-orang filsafat muslim dinamakan dengan Ahlul Kalam. Dan Ahlul Kalam masuk ke semua ulama mazhab waktu itu karena sebuah kebanggaan. Dan ulama-ulama yang pengen membantah kalam masuk ke dalamnya tenggelam juga. Seperti Imam Al-Ghazali tenggelam. Walaupun akhirnya sudah mulai bangun, tetapi belum bisa totalitas meninggalkan. Termasuk yang bisa mengarungi samudra kalam dan bisa selamat itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sampai dia ngarang sebuah kitab yang bagus sekali, Darut Ta'arud Bainal Aql Wan Aql. Dan orang filsafat mengatakan bahwa akal itu beda dengan dalil. Kalau seandainya terjadi perbedaan antara akal saya dan dalil, akal lebih kuat. Maka dibantah oleh Syekhul Islam, tidak ada namanya perbedaan antara akal yang sehat dengan dalil yang sahih. Al-aqlu sahih la yu'aridun naqlas sharih, akal yang sehat itu tidak mungkin bertentangan dengan dalil yang jelas. Kalau seandainya terjadi pertentangan antara akal dan dalil, maka ada yang bermasalah itu. Mungkin yang bermasalah itu adalah dalilnya kurang kuat, atau yang bermasalah itu karena akalnya nggak sehat. Tapi kalau sama-sama kuat, akalnya sehat, dalilnya jelas sekali itu, maka pasti nggak mungkin kontradiksi. Kalau kontradiksi, berarti pemahaman yang menyimpang. وَرُبَّمَا كَانَ ضَرَرُهُ أَعْظَمَ مِنْ نَفْئِهِ. Dan terkadang, apa yang dia hasilkan, mandorotnya lebih besar daripada manfaatnya. وَالتَّارِيخُ سَابِقُ وَاللَّاحِقُ يَدُلَّانِ عَلَى ذَلِكَ دِلَالَةً وَاضِحَةً. Dan sejarah yang sudah lampau maupun yang akan datang, jelas sekali menunjukkan akan rusaknya pemahaman kalau dia itu sudah berbeda dengan pemahaman Allah dan Rasulnya. Nah itu kita selamat dari fitnah-fitnah itu yang ada itu, dengan cara kita itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan kita fahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Allah dan Rasulnya. Terus bagaimana kita tahu? Kita tahu dari pemahaman orang-orang yang hidup ketika Al-Quran diturunkan dan ketika Rasulullah SAW itu hidup. Badung. Abid, enggak. Sebagai fa'il fitanun wadaharun muntahal jumu wadaharun fitanun wadaharun taharujun masdar wadaharun baina du'ati wa tulabil ilmi fa harafas syamlahu wa za'at wa sabat al-baghdha'a fi sudurihim wa ala ali ikra ali Zat bayinin, masyukuran subhan asal dirihim, masyukatat aduwahumihim, aduwahumihim, badari kali al-abim nafai kehadir bayani, bada'adim hajat ilayhim, hilafi kathiri minal masyari ilati, darabihah tawasutu ahli sunnati bayinan hirafi ahli ahwai, idil kathiru min dalil nafauti utifaki bayinan tu'ati ila sunnati. Ila sunnatil yawma wa ma'adhalika fahumun wa ma'adhalika fahimah muqtadim fahum wa ma'adhalika asbahum mukhtalafuna mukhtalifuna mutanafiruna falabudda min ta'ifatin bi kulli harfin yakhala min kulli harfin yakuna an hadha dini an hadha dini tahriban walina wa niharil mutilina Wa ta'wila al-jahilina ja'alana Allahu iyyakum min hadhihi at-ta'ibati al-mubarakati wa hasyarna fi zamratiha zumratiha. Qala Syekh Hafidhullah Ta'ala wa li ahammiyati hadzal amri, karena pentingnya perkara ini, yaitu bagaimana kita bisa selamat dari fitnah dengan kembali memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Rasulnya. Wali ahammiyati hadzal amri, karena pentingnya masalah ini, faqad ra'aitu an uwaddihahu, saya berpendapat, ra'aitu itu melihat, maksud itu saya pendapat untuk menjelaskannya, menjelaskan masalah ini, ma'amkana semaksimal mungkin, fi hadzal kitab, dalam buku ini. Wa in kana dzalika irtijaliyan, walaupun itu spontanitas itu, yaitu sekedar jalan spontanitas, dan beliau memang waktu itu nulisnya itu di perjalanan, jadi beliau safar pulang ke Ma'rib itu, alhamdulillah tulisan sudah ada walaupun masih coret-coretan itu, kemudian tulisan itu difotokopi waktu itu, ya masih tulisan tangan asli, tulisan tangan beliau, dan beliau sudah ngomong juga, beliau itu ngomong di majelis ini saya tulis ketika di pertengahan jalan, sehingga madahnya itu gak ada terlalu banyak, cuma beli poin-poin intinya saja itu, nanti kalau saya punya waktu nanti insya Allah akan saya tulis lebih lengkap lagi. Waktu itu memang beli itu nulisnya di pertengahan jalan, biasanya ketika safar, apa yang ingin beliau sampaikan itu ditulis secara ringkas, nanti di fotokopi masih tulisan tangan, sehingga tulisan beli itu masya Allah itu susah sekali dibaca, dan ulama-ulama itu kayak gitu. Apalagi kalau mufti di Sun'a itu, Qadhi Amroni itu, tulisannya orang kalau nggak biasa membaca makhthutat, tulisan tangan itu nggak akan bisa itu. Karena tulisannya itu nggak ada nyambung terus itu, nggak ada berhentinya nulisnya itu, karena cepatnya itu. Itu boleh tulis itu karena irtijalian, yaitu sekedar jalan, spontanitas itu, sekedar jalan. Wa ala ujalatin, dan karena saking pengen cepatnya itu, bihasabi ma yatayassaru li jam'uhu, sesuai dengan apa yang mampu untuk saya kumpulkan, ila anni ara anna hadza la yakhlu min fa'idatin, tetapi saya berpendapat bahwa apa yang saya tulis ini tidak kosong dari faedah, walaupun cepat, spontan, sekedar jalan, tetapi pasti ada banyak faedah di dalamnya itu. Wa idza afsahallahu fil umri biwaqtin yunasibu i'adat at-tasnifi wa tartibi wa tabwibi wa ziyadatil madati au hadzi ma laysa munasiban minha au taqdimin au wa ta'khirin fiha fa'altu insyaallah ta'ala. Dan kalau seandainya Allah itu meluaskan, afsaha itu meluaskan dalam umur saya, yaitu saya diberikan umur dan waktu dengan waktu yang cocok nanti untuk mengulangi dalam penulisan, demikian juga tartibnya, demikian juga dalam membuat bab-babnya, demikian juga untuk menambah pembahasan atau mengurangi apa-apa yang tidak cocok dibahas di sini, atau mendahulukan dan mengakhirkan, fa'altu insyaallah, insyaallah nanti akan saya kerjakan. Fa'illa wa illa fal maqsudu qad hasal, kalaupun saya tidak bisa, tidak punya waktu untuk seperti itu, tetapi insyaallah tujuan itu sudah didapatkan, intinya itu sudah saya sampaikan. Walillahil hamdu, dan semua pujian itu bagi Allah Ta'ala. Ala annani, dan memang zaman saya itu ringkas sekali itu, cuma tulisan tangan dan sedikit sekali, tapi cuma poin-poinnya itu, poin pertama, jadi wasiti ahli sunnah itu pertama, kedua, ketiga, nanti banyaknya itu dalam penjelasan. Akhirnya kebanyakan itu zaman sekarang itu, memang kebanyakan ulama-ulama kita itu tulisan itu dari hasil ceramah seutimin itu, mayoritas ceramah semua itu, bukan tulisan. Kenapa? Karena terkadang untuk tulis itu waktu sudah gak ada, sehingga terkadang bahwa poin-poin intinya saja yang disebutkan di tulisan, tapi yang paling penting itu penjelasannya, dan itu nanti ditafrikh, namanya tafrikh asyritoh, jadi semua ucapan syekh itu ditulis semuanya itu per huruf, nanti kalau sudah selesai baru di erot lagi kepada syekh itu, di arot kepada syekh, dipaparkan Syekh ini coba dikoreksi, koreksi setelah itu dicetak. Dulu itu pernah kita di Yaman itu, saya punya inisiatif waktu itu, saya pengen teman-teman Indonesia itu kumpulkan semua masalah, pertanyaan yang berkaitan dengan orang Indonesia. Nanti kita bikin pertanyaan al-askilah Indonesia, al-ajwibah as-sulaimaniyah al-askilatul Indonesia, kita mau bikin buku itu. Akhirnya apa? Kita tulis, saya ngomong sama teman-teman, antum tulis pakai bahasa Indonesia saja gak apa-apa, nanti saya bukukan dengan bahasa Arab, saya bikin bahasa Arab yang fusha itu. Akhirnya kumpul semua pertanyaan di Indonesia itu. Setelah itu apa? Kita tulis, ketik tulisan bahasa Arab. Setelah itu kita sampaikan ke Syekh dulu, Syekh kita orang Indonesia kumpul punya pertanyaan seperti ini. Maka Syekhnya mengatakan, ya nanti saya baca dulu. Setelah itu apa? Syekh Abdul Hasan bikin majlis. Ada orang Indonesia yang baca pertanyaan itu. Setelah itu Syekh Abdul Hasan jawab. Masya Allah jawabannya luar biasa, top jawabannya itu. Setelah itu sudah selesai direkam di kaset, kasetnya masih kaset lama itu. Setelah itu pengen dibukukan, tapi ketika dibukukan itu nggak ada waktu. Kita, saya suruh tulis waktu itu, saya tuh nggak. Saya mau belajar dulu. Akhirnya nggak sempat dibukukan. Padahal kalau seandainya dibukukan itu bagus sekali itu. Jadi tinggal ditafrik saja itu. Namanya tafrik asli tahir. Dan kebanyakan seperti itu. Maka kebanyakan pun kayak gini itu biasanya nanti secara lengkap kayak gini itu biasanya bukan beliau nulis. Itu yang nulis itu nanti timnya. Jadi biasanya ketika sudah ditulis dari hasil ceramahnya beliau, dan setelah itu disampaikan ke Syekh, nanti Syekhnya itu memberikan taklik, beberapa taklik, nanti dilengkapi lagi marjaknya ini itu sama timnya. Kalau Syekh Abdul Hasan sudah enggak mungkin sempat waktunya. Ala annani sa'atamu bi dzikril masail allati waqa'a bi sababil jahli biha fitanun wa taharujun bainat du'ati wa tullabil ilmi. Tetapi saya dalam buku ini saya akan fokus menyebutkan masalah-masalah yang dengan sebab bodoh dalam masalah itu akan menyebabkan terjadinya fitnah dan huru-hara kekacauan antara dai-dai dan penuntut ilmu. Kenapa? Karena bodohnya mereka masalah ini. Kalau mereka itu sudah bodoh dalam masalah-masalah penting ini, akhirnya apa? Terjadi fitnah di barisan para penuntut ilmu dan dai. Kalau sudah terjadi fitnah, apa yang terjadi? Akibatnya fafarraqat syamlahum, fitnah itu akan memecah belah barisan mereka. Wazara'atil bagdha'a fi sudurihim, dan fitnah itu akan menanamkan permusuhan dalam dada-dada mereka. Wa afsadat dzata bainihim, dan akan merusak persahabatan mereka. Wa syaghalathum an nusrati dinihim, akhirnya apa? Mereka sibuk ngurusin musuh-musuh mereka, teman-teman mereka, saudara-saudara mereka selalu sunnah. Tapi mereka lupa untuk menolong agama Allah Ta'ala, dan itu nyata. Dan itu wakil sekarang itu terjadi sama sekarang seperti itu. Wa ashmatat aduwakum bihim, dan yang paling bahagia itu ya dari fitnah itu akan membuat bahagia musuh-musuh kita, musuh-musuh ahlu sunnah wal jamaah, orang liberal, orang syiah, itu paling gembira. Dan itu terjadi di Yaman. Di Yaman itu ahlu sunnah besar, apalagi muridnya Syekh Mubin, luar biasa muridnya, banyak sekali. Termasuk ulama yang paling banyak muridnya itu Syekh Mubil. Dan kata para ulama mengatakan, Syekh Mubil itu kayak pengganti Syekh Abdul Razzaq As-Sun'ani, muridnya paling banyak. Dan Syekh Mubil itu memang kelebihan beliau itu lebih senangnya itu ngajar. Kalau itu coba kita perhatikan, empat ulama besar abad ini itu semuanya punya kelebihan masing-masing. Syalbani fokusnya dalam tulisan. Muridnya enggak banyak Syalbani itu. Kenapa? Waktunya habis untuk tulis, maka tulisan beliau mantap-mantap itu, berbobot tulisannya itu, karena beliau fokus di tulisan itu. Kalau Syekh Mubil itu fokusnya ngajar, maka beliau itu paling banyak muridnya, di mana-mana muridnya di dunia itu ada semua itu, semua negara itu. Sampai sebagian itu menghitung muridnya Syekh Mubil itu hampir 100 ribu muridnya itu, walaupun bukan murid-murid yang istiqomah, tapi belajar ke sana pulang, berdakwah, belajar ke sana sebentar pulang, itu dihitung-hitung itu lebih dari 100 ribu muridnya itu. Tetapi tulisannya beliau sedikit. Dan biasa tulisannya beliau itu bukan tulisan yang berbobot kayak Syekh Mubil itu, Syekh Albani, bukan, biasa. Sedangkan Syekh bin Bas itu fokus untuk menangani umat. Kalau kita baca tulisan beliau yang ada cuma fatwa. Beliau tidak punya tulisan-tulisan ilmiah, enggak ada. Fatwa yang ada itu. Urusan umat beliau menghabiskan semua umurnya untuk umat itu. Itu Syekh bin Bas. Kalau Syekh Utsaimin itu, beliau itu mengajarkan metode terbaik dalam mengajar. Mendidik orang itu kayak apa itu? sehingga kitab-kitab yang berat-berat diajar sama beliau jadi mudah, sampai akhirnya dibukukan itu. Darsnya beliau itu dibukukan, metodenya bagus sekali. Sampai akhirnya apa, berjilid-jilid sekarang itu. Dan itu ceramahnya beliau. Nah, itu semuanya itu punya kelebihan masing-masing. Lah Syekh Mubil ini, kan beliau hidup di Yaman. Akhirnya apa, muridnya banyak sekali. Ketika dakwah Syekh Mubil itu kuat, akhirnya apa? Namanya Syiah itu gak ada apa-apanya itu. Apalagi liberal, apalagi yang lainnya hancur semuanya itu. Kenapa? Ahlussunnah masih satu. Ahlussunnah itu masih satu. Syekh Mubil itu di Damat, Sodah. Syekh Abul Hasan itu sudah bikin markas di Ma'rib. Dan itu seizinnya Syekh Mubil. Dan yang menetapkan Ma'rib itu Syekh Mubil itu. Bahkan yang mengarahkan untuk bikin pondok itu Syekh Mubil. Syekh Mubil sudah mengatakan kepada Syekh Abul Hasan, kamu ilmu kamu sudah cukup. Kamu tidak usah belajar lagi. Akhirnya bikin markas, Syekh Mubil itu sering ke Ma'rib. Sampai ketika Syekh Abul Hasan ngarang kitab Syifaul Alal itu kan, sampai ada mukadimahnya itu. Kenapa? Karena saking takjubnya Syekh Mubil akan keilmuan Syekh Abul Hasan. Tapi rupanya apa? Meninggalnya Syekh Mubil, fitnah terjadi di Yaman. Kekacauan, ya. Parah, ngeri. Tahdir-tahdiran di sana itu lebih parah daripada di Indonesia. Akhirnya apa? Di Damat banyak yang keluar. Dan waktu itu banyak yang pindah ke Ma'rib. Itu zaman-zaman sebelum WTC. Dan di Ma'rib, Masya Allah, banyak ulama-ulama. Karena pindah semua itu. Mayoritas ulama-ulama besarnya itu pindah. Apalagi yang dari orang asing. Orang dari Libya, dari Irak, itu mayoritas pindah di Ma'rib. Akhirnya apa? Tahdir-tahdir di mana-mana itu. Dan Syekh Abul Hasan itu yang paling dihabisi. Oleh itu kita belajar di sana itu. Kita belajar sama Syekh Abul Hasan itu. Kita memang sedikit mengambil ilmunya beliau itu sedikit. Kenapa? Karena zaman saya itu beliau jarang ngajar. Kita mendapatkan sedikit ilmunya beliau. Tetapi yang kita dapatkan itu manhajnya beliau. Masya Allah, manhajnya beliau luar biasa. Apalagi ketika membantah tahdirannya Syekh Robi itu menunjukkan kedewasanya beliau. Beliau ditahdir habis-habisan sama murid-murid Syekh Mubil itu. Tetapi sikap beliau itu, hatta walaupun beliau sudah ditahdir, ketika mereka itu diperangi sama Syiah, ketika diserang sama Syiah itu kan, orang yang paling kuat membantu mereka itu ya Syekh Abul Hasan. Dan itu Masya Allah itu adilnya beliau. Dan itu Masya Allah kita dapatkan dari manhajnya beliau. Beliau pun jarang di majlisnya itu membahas masalah fitnah itu. Apalagi ketika Syekh Robi itu sudah dibantah dengan kitab Ad-Difa', beliau setelah itu mengatakan, sekarang sudah saya bantah, selesai. Saya tidak akan bicara masalah ini lagi. Apalagi kalau orang tahu tentang sejarah penulisan Ad-Difa' itu, Masya Allah itu Syekh Abul Hasan itu. Maka kita banyak belajar dari manhajnya beliau. Bagaimana beliau itu bersikap wasatiyah itu yang paling utama. Dan hatta murid-muridnya beliau itu banyak yang mentahdir juga itu. Termasuk yang sering ke Indonesia sekarang itu. Muridnya Syekh Abul Hasan sering ke Indonesia sekarang. Sering dipanggil sama mereka. Dan itu tahdir Syekh Abul Hasan. Pernah juga ceramahnya itu, muridnya itu, disampaikan ke Syekh Abul Hasan itu. Maka beliau mengatakan, jika dia bicara pribadi saya, bebas. Saya tidak akan menolong diri saya. Tapi kalau dia sudah mengkritiki tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akan saya bantah dia. Saya tahu keilmuan dia itu. Kenapa? Muridnya. Dan itu sering ke Indonesia sekarang itu. Dan itu muridnya beliau itu. Tapi malah mentahdir beliau itu. Maka sikap beliau apa? Selama mereka bicarakan pribadi saya, enggak ada masalah. Tapi kalau sudah mereka bicara masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya enggak akan diam. Karena akidah Ahlussunnah yang dicela. Tetapi kalau masalah pribadi saya enggak akan membela diri saya. Dan itu sikap Masya Allah hanya beliau. Maka itu kita di Yaman itu, kita jarang mendapatkan faedah dari ilmu beliau, karena beliau sering safar. Tapi manhajnya beliau. Zaman saya itu memang Syekh Abul Hasan itu fokus ke manhaj. Al-wasithah wal-i'tidal ini, kemudian nanti membantah Syiah, kemudian fokus kepada membantah orang-orang kafiri. Sedangkan membantah teman-teman yang mentahdir beliau sudah tidak ada, selesai. Ditulis kitab Difa sudah selesai, saya sudah tidak akan bantah lagi itu. Kalau mereka bicarakan kepada saya, silakan. Tetapi kalau saya sudah tidak mau bantah lagi, saya lebih fokus kepada masalah manhaj. Maka Masya Allah itu, manhajnya beliau luar biasa, dan itu yang menyebabkan saya itu tidak pindah. Banyak waktu itu, banyak yang pindah itu. Karena Syekh Abul Hasan itu jalan ngajar. Tapi saya fokus kepada manhaj. Apalagi saya kan di tasjidat itu. Sering dengar kaset-kaset ceramahnya Syekh Abul Hasan masalah manhaj itu. Nah itu yang saya banyak ambil faedahnya di situ. Oleh itu maksudnya di sini itu, memang orang itu kalau sudah nggak faham tentang wasithiyah wal i'tidal itu, maka yang terjadi apa? Perpecahan di tubuh kaum muslimin. Jadi seperti sekarang ini. Antara Ahlussunnah wal Jamaah gontok-gontokan. Dan yang paling senang siapa itu? yang paling senang itu musuhnya sunnah. Itu yang paling senang dengan perpecahan ahlu sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan walidzalika li'adzim li'adzmi naf'i bihadzal bayan. Oleh karena itu, karena pentingnya besarnya manfaat terhadap penjelasan ini, wali azimil hajati ilaihi, dan apa hajat yang sangat urgen tentang masalah ini, bi khilafi katsirin minal masail allati dhahara fiha tawassutu ahli sunnati bainan hirafi ahli al-ahwa. Dan itu berbeda dengan perdebatan antara ahlu sunnah dan ahlu bidah. Kalau itu sudah gampang itu, kita cari di kitab-kitab ulama salaf itu, kita akan mendapatkan itu, bantahan antara ahlu sunnah dan ahlu bidah. Tapi permasalahan ini bukan ini yang kita bahas. Jadi Syaikhul Hasan di sini itu, perhatikan ini, beliau tidak akan membahas antara perbedaan ahlu sunnah dan ahlu bidah. Ya, beliau akan membahas perpecahan antara ahlu sunnah dan ahlu sunnah. Kenapa? Karena manhaj yang menyimpang itu, akhirnya bahwa sesama ahlu sunnah itu saling tahdir-tahdiran itu, sesama ahlu sunnah wal jamaah saling tahdir-tahdiran itu. Maka yang beliau fokuskan di situ, beliau tidak akan membahas antara perbedaan ahlu sunnah dan ahlu bidah itu. Itu silakan cari di kitab-kitab banyak, apalagi kitab-kitab akidah dapat itu semuanya itu. Tetapi kalau perbedaan antara ahlu sunnah dan ahlu sunnah sekarang, ini yang jarang didapatkan. Maka beliau fokus di situ. Idzil katsiru min dzalika mawdhi'u ittifaqi bainad du'ati ila sunnah. Kenapa? Karena perbedaan antara akidah ahlu sunnah dan ahlu bidah itu semua ahlu sunnah semua sekarang itu sepakat. Kita bicara masalah syiah, semuanya sama. Semua salafiyin, semua ahlu sunnah sama. Kita mau bicara masalah apa, liberal, sama semuanya. Tapi yang menjadi permasalahan, kenapa mereka sama? Ulamanya sama, rujukannya sama, akidahnya sama. Tapi kenapa mereka itu tahdir-tahdiran itu? Itu yang jadi masalah. Wa ma'adzalika fahum mukhtalifuna mutanafirun. Tetapi bersama dengan itu, mereka itu berselisih. Bukan hanya berselisih itu, berselisih wajar. Karena perbedaan pendapat itu wajar. Tapi setelah itu, mutanafirun, saling menjauhi. Akhirnya muncul namanya tahdir, nanti muncul lagi namanya hajar. Kalau hajar itu lebih dari tahdir itu. Kalau tahdir itu kan saya peringatkan itu. Tahdir itu biasa. Tapi kalau hajar itu kan sudah diboikot. Kalau tahdir itu memberikan peringatan, kalau hajar itu diboikot. Dan itu lebih parah lagi. Padahal siapa? Ulamanya sama. Oleh itu kalau kita melihat mereka itu yang suka tahdir dan itu, kata Syaikhul Hasan itu belum mengatakan, manhajnya mereka itu manhajun kahrobaiyatun muta'akilatun. Manhajnya mereka itu, orang-orang yang suka tahdir itu, manhaj kahroba. Kahroba itu apa? Listrik, nyetrum itu. Nah, kamu tanya ini, kamu masalah hiyaturot bitangga itu? Nah, hiyaturot bagus. Ah, berarti kamu al-bidak juga itu. Ah, terus kamu, kalau syekh itu, ustaz itu, bagaimana pendapat kamu? Oh, itu bagus juga, ustaz. Ah, berarti kamu juga al-bidak juga itu. Nyetrum. Setrum ini, setrum ini, setrum kesana, sana, sana, sana itu. Dan manhaj mereka itu apa? Muta'akilah, saling memakan. Predator mereka itu. Mereka sesama temannya saja ditahdirin. Gara-gara masalah sedikit itu. Dan ini sempat heboh juga itu. Padahal di Indonesia terjadi itu. Sampai parah kondisi ini. Ada dua orang. Orang Indonesia paling lama di sana. Masya Allah itu. Top-top ini dua orang ini. Sampai di sana jadi imam. Bacanya bagus. Adzan. Masya Allah top ini. Akrab sekali itu. Apalagi dalam membantah yang lainnya itu. Tahdiran mereka berdua itu satu tim gitu. Diaman. Satu tim itu. Pulang ke Indonesia, ini bikin pondok, ini bikin pondok. Berbeda lah di sini itu. Akhirnya apa? Tahdir-tahdiran setelah itu. Apa yang dijadikan masalah itu? Pertama masalah SPP. SPP itu bid'ah. Itu pondok itu ada SPP, berarti bid'ah itu alul bid'ah semuanya itu. SPP dibid'ahkan. Uang gedung bid'ah juga itu. Masya Allah, top sekali itu uang gedung bid'ah itu. Sampai akhirnya apa? Dia itu tidak bikin organisasi. Masjid bikin masjid ya. Ada ketua pembangunan, ada sekretaris, betah itu, gak ada dalam Islam itu. Gak ada namanya ketua. Sampai akhirnya apa? Hidupnya di hutan. Dan itu ada, nyata itu terjadi itu. Hidupnya di hutan, dan itu paling lama belajar di sana. Paling lama, kenapa? Karena manhajnya kacau. Dan yang parahnya itu apa? Ini perhatikan ini. Kalau kita lihat mereka itu, orang yang sudah hulu tinggi sekali, hulunya itu sudah sampai puncak itu. Biasanya kalau sudah jatuh itu parah. Baik, kalau hulu itu biasa saja itu, enggak usah terlalu berlebihan itu. Ya kan? Wa may yushadid din illa gimana ya hadisnya itu? Illa ghalabahu. Tidak ada orang yang membuat berat agama kecuali akan terputus sendiri itu dia itu. Dan itu banyak. Nah, sekarang itu lagi ramai sekarang ini. Ini saya sebutkan ke antum biar paham itu. Ramai kelompok-kelompok yang suka tahdir ini ditahdir sama temannya. Bingung setelah mereka ini. Kembali ke kita malu. Karena kita sudah ditahdir sama mereka ini. Akhirnya apa? Mereka ikut sama kelompok takfiriyin. Dan sekarang banyak mereka itu, komunitas mereka itu. Kalau di Jakarta dipelopori sama Ja'far Soleh. Dan parah, maksudnya parah sekali. Dari yang dulunya tahdirin, nah itu. Berubah jadi takfirin, golak gitu. Parah itu takfirnya itu. Dan banyak sekarang yang ikut kelompok dia itu. Dari mana? Dari korban-korban tahdiran temannya. Bingung, mereka ditahdir. Dan kalau sudah tahdir itu ngeri loh mereka itu. Seorang ustaz nikah sama, ya nikah sama seorang wanita. Mertuanya satu manhaj dulunya itu. Manhaj-manhaj tahdir. Setelah itu apa? Yang mertuanya itu loyalnya kepada Ustaz A. Menantunya itu Ustaz luar, lulusan luar negeri juga itu, lulusan Japan juga itu. Akhirnya antara Ustaz yang dicintai sama mertuanya khilaf. Akhirnya apa yang khilaf itu? Akhirnya yang menantunya ditahdir sama Ustaz yang jadi rujukan mertuanya. Setelah itu apa akibatnya? Akibatnya tahdiran dalam keluarga sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya tidak menganggap itu sebagai anaknya. Cucunya pun gak dianggap itu, bayangkan itu. Cucunya gak dianggap. Oh, bukan luar biasa, dahsyat mengerikan mereka. Cucunya gak dianggap sebagai anaknya. Istrinya sendiri gak dianggap anaknya itu. Dan luar biasa itu, mereka itu sudah, tahdirnya itu gak sebenarnya. Bahkan kalau zaman dulu itu, tahdirnya itu sampai akibatnya bunuh-membunuh. Dan itu ada. Di Indonesia ada. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini, akhir estafet mereka hancur. Sedangkan orang yang ditahdir, coba misalnya, saat-saat yang ditahdir itu. Pondoknya alhamdulillah masih jalan. Kenapa? Karena nggak akan ngurus masalah kayak gitu. Rugi ngurus masalah orang itu. Sampai kapan kita selesai membicarakan orang itu? Pondoknya mereka masih jalan. Bin Bas ditahdir kayak apa Bin Bas itu? Habis ditahdir. Tapi sampai sekarang masih jalan. Bukhari sampai sekarang masih jalan. Al-Ustaz Surabaya kayak apa dulu mau dibunuh itu? Ustaz kita itu sudah mau dibunuh itu. Ustaz Mubarak berapa kali mau ditembak? Ustaz Abdurrahman Tamimi berapa kali mau diculik itu? Tetapi apa? Yang culik itu tobat. Setelah itu laporan sama Ustaz Abdurrahman Tamimi itu, saya itu dulu diutus untuk membunuh engkau Ustaz, kan belum kata enggak ada masalah, yang penting kamu bertobat. Tapi apa? Sampai sekarang masih jalan. Sedangkan pondok-pondok yang ribut urusan itu bubar. Bubar dan akhirnya apa? Siap-siap nanti mereka dimakan sama anaknya sendiri itu, sama muridnya sendiri itu. Sampai itu terjadi di Pontianak, jaga ya. Ada seorang ustaz, tahdir kita mati-matian itu. Ini salafi-salafi bid'ah semuanya. Kenapa? Bikin yayasan. Dan yang lewat semua stop ya semuanya itu. Supaya kayak orang baru keluar dari padepokan silat itu. Semuanya ditantang semua itu. Lama-lama pengen bikin pondok pesantren. Ketika bikin pondok pesantren, gak bisa kecuali harus yayasan kan gitu. Akhirnya bahwa terpaksa bikin yayasan. Ketika bikin yayasan ditanya sama murid-muridnya, loh kok ustaz sekarang bikin yayasan? Oh kalau yayasan kita sunnah, gak apa-apa itu. Kalau yayasan-yayasan itu bid'ah semua itu. Akhirnya apa? Ditahdir sendiri sama murid-muridnya itu. Akhirnya ada murid-murid, orang-orang masih baru ngaji gak tahu apa-apa itu. Kata dia apa? Di Indonesia itu gak ada salafi. Salafi itu cuma di Saudi Arabia tok, gak ada selain itu. Cuma Syekh Robi, selain itu gak ada salafi itu. Di Indonesia semuanya bid'ah semuanya itu. Saking bingungnya mau kemana dia itu. Kenapa? Awal ngaji di Cekoki itu masalah tahdir itu. Sampai anak-anak kecil itu. Ini kejadian juga di Kebumen. Demikian juga di Purwokerto itu. Di Banyumas, saya punya teman. Dari Yaman juga seperti ini. Anak-anak SD, mereka punya sekolah SD itu. Kita itu, kata teman saya itu, kalau lewat di jalan itu, semua anak-anak SD itu hafal. Oh, ini Ustaz Sururi ini. Masya Allah, anak SD sudah didoktrin Sururi itu. Dari mana? Masya Allah. Luar biasa itu doktrinnya itu. Sehingga bahwa pembahasan masalah Asmaul Husna itu gak penting. Yang penting Sururi itu faham mereka itu. Jadi urusan asma sifat itu nanti. Yang penting Sururi, Hizbi itu faham itu. Padahal kalau ditanya Hizbi itu apa itu? Bingung juga mereka itu. Diajak diskusi gak berani. Ngomongnya cuma di luar itu. Ya seperti saya di sini juga itu. Oh saya ditahdir itu. Masya Allah itu. Top tahdiran itu. Sampai ada yang mancing-mancing saya di SMS itu. Wah tanya Ustaz. Saya ingin tanya, bagaimana hukum masalah ini? Nah, saya jawab, saya enggak jarang tanya itu. Siapa kamu kan jarang tanya itu. Tiba-tiba merembet, Ustaz, bagaimana pendapat engkau tentang antum tentang ihyauturab? Nah, saya mulai ini apa ini? Ini siapa ini orang ini? Setelah itu dia tanya lagi, terus bagaimana pandangan engkau Ustaz tentang Ustaz Firanda? Dan yang lainnya, sebut semua itu. Akhirnya saya bilang, antum orang mana itu? Saya orang Pekalongan, Ustaz. Ah, kalau antum orang Pekalongan, saya tunggu di rumah. Ya, tak foto kan ini rumah saya nih. Saya di depan rumah, tak siapkan kopi, roti, ada semuanya. Wis, antum ngobrol saja di rumah saya itu. Saya mau diskusi masalah ini pakai tangan, SMS jebol tangan saya itu. Saya enggak mau itu. Kalau mau diskusi silakan datang itu. Wah, akhirnya boy, caci maki saya itu. Oh, Ustaz sesat gini. Enggak berani diskusi, enggak. Tak bilang diskusi pakai tangan rugi gitu loh. Kalau mau datang gitu. Enggak ada yang berani juga gitu. Enggak ada yang berani, cuma ngomongnya di belakang kok itu. Suruh datang enggak ada yang berani kan gitu. Dan itu masalah di kita itu sekarang seperti ini. Masalah di kita dan guncang mereka itu. Mereka enggak punya patokan gitu. Sekarang kalau mereka mengatakan, "Oh, itu sururi semua itu." Nah, sekarang saya tanya, kita enggak ngambil dana dari sururi. Kita enggak ngambil dana ihyaturot itu. Banyak sekarang pondok-pondok yang punya dana sendiri kan gitu. Nah, tapi ya ihyaturot sururi. Pertanyaan, kamu sama ihyaturot tahdir enggak itu? Harus tahdir gitu. Harus setrum, kalau enggak tak setrum kamu itu. Pokoknya harus kesetrum kan itu. Kamu ihyaturot itu kamu tahdir enggak itu? Ya kalau saya enggak tahdir, saya enggak bisa tahdir, saya enggak punya hujahnya untuk saya tahdir kan itu. Apa kesalahan mereka itu? Ah, berarti antum juga ahli bidah juga. Jadi dilazimkan itu, dilazimkan seperti itu. Contohnya sekarang yang lagi rame masalah apa? Masalah televisi, muncul di film di TV itu. Itu sesat itu. Ulama ahlu sunnah itu enggak ada yang masuk TV. Yo siapa yang masuk TV itu? Para sahabat enggak ada yang masuk TV, TV enggak ada zaman dulu kan itu. Akhirnya apa? Enggak, TV itu bid'ah itu, enggak ada itu. Nah, sekarang gini. Ini saya bin Bas, saya Fauzan masuk televisi, ada acara resmi. Oh, kalau saya bin Bas kan ulama itu. Kalau antum kan bukan ulama, antum bid'ah. Kalau saya bin Bas, saya Fauzan enggak bid'ah itu kan. Luar biasanya itu. Terus macam-macam ismonya saya muak gitu itu kalau dengar hujahnya mereka itu, kenapa enggak masuk akal gitu. Enggak bisa diajak diskusi itu enggak bisa itu. Jadi repot gitu loh sama mereka itu. Maka Syaikhul Hasan itu apa? Fokusnya khilaf perbedaan tahdzir-tahdziran antara Ahlussunnah dan Ahlussunnah. Kitab ini bahas itu. Beliau tidak akan menyebut khilaf antara Ahlussunnah dan Ahlubidah. Kenapa? Itu antum tinggal baca kitab Akidah Salaf sudah ada itu, sudah ketemu itu. Fala budda min ta'ifatin fi kulli khalafin yanfuna an hadzal din tahrifal qalil. Maka harus ada sebuah kelompok. Fi kulli khalafin, dalam sebuah generasi, setiap generasi itu harus ada kelompok itu. Tugasnya apa? Yanfuna an hadzal din, akan menghilangkan di dalam agama ini tahrifal qalil. Tahrif, penyimpangan orang-orang yang hulu, orang-orang yang berlebihan. Wantihal al-mubtilin, metode, nihal itu agama, metode beragamanya orang-orang yang batil. Wa ta'wil al-jahilin, dan ta'wilnya, tafsirnya orang-orang bodoh. Jadi itu ada hadisnya itu. Itu ada hadisnya, yaitu hadis tentang mujaddid. Mujaddid itu tugasnya itu, menghilangkan dalam agama itu tiga perkara ini. Ja'alanallahu wa iyyakum min hadhihi ta'ifatil mubarakati. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita dan kalian termasuk kelompok ini yang diberkahi ini. Wa hasyarana fi zumratiha, dan semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita pada barisan mereka. Wa ma'lumun anna ahlussunnati hum ahlul wasati wal i'tidali bainal firaqi wan nihal. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya ahlussunnah itu adalah agama akidah yang pertengahan antara macam-macamnya kelompok-kelompok akidah-akidah dan agama-agama. Kama anna ahlal islami humul wasatu baina ahlil adyani wal milal, sebagaimana orang Islam itu pertengahan antara kelompok-kelompok agama yang berbeda-beda. Ahlussunnah di tengah-tengah, Islam juga di tengah-tengah antara agama. Wa qabla syuru'i fi bayani wajhi dzalika, sebelum kita masuk pada penjelasan sisi itu, adzkuru makna wasitiyah, saya akan menyebutkan tentang makna wasitiyah. Wasitiyah itu apa artinya itu? Wa nasyata mustalahi ahli sunnah wal jamaah, dan munculnya istilah ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi intinya di sini nanti kita akan membahas tentang manhaj, bagaimana supaya kita itu bisa paham terhadap masalah agama, sehingga kita bisa selamat dari fitnah hulu, berlebihan, dan bermudah-mudahan. Setelah itu apa? Kita bisa menyatukan barisan kita. Dan setiap perpecahan itu, ini kita harus ingat fahami kita ini. Setiap perpecahan yang terjadi di antara manusia itu, pasti sebabnya itu karena dosa. Sebabnya karena dosa. Maka ketika ada teman-teman kita yang dulunya bersatu padu dalam satu dakwah misalkan, Setelah itu gontok-gontokan, yang satu keluar bikin dakwah sendiri dan saling gontok-gontokan itu pasti karena dosa di antara keduanya. Oleh itu Allah Ta'ala menghukum orang-orang Bani Israel itu karena mereka meninggalkan kitab suci mereka itu. Allah Ta'ala mengatakan wa akhrayna bainahumul adawata wal baghdha, kami timpakan kepada mereka permusuhan dan kebencian. Kenapa? Karena mereka itu meninggalkan agama mereka. Oleh itu perpecahan itu pasti sebabnya itu karena dosa. Dan dosa yang paling parah itu bukan dosa yang zahir. Dosa zahir itu gampang itu. Tidak minum khamr, tidak berzina, demikian juga tidak berbuat kesyirikan, itu jelas. Orang meninggalkan sholat itu ahlus sunnah itu bebas dari itu. Tapi penyakitnya ahlus sunnah itu apa? Dosanya hati. Dan dosa hati yang paling parah dan itu musuhnya ahlus sunnah wal jamaah itu adalah riya dan hasad. Dua penyakit ini, riya dan hasad itu paling parah itu. Kalau riya, Rasulullah sendiri mengatakan itu. Ya kan, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul aswar. Yang saya takutkan menimpa kepada kalian itu syirik kecil, bukan syirik besar. Saya enggak takut kepada kalian itu akan berbuat kesyirikan. Kenapa? Para sahabat itu mereka kuat tauhidnya itu. Tapi yang ditakutkan sama Rasul itu apa? Riya. Syirik kecil. Beliau ditanya, apa itu syirik kecil? Maka beliau riya. Riya itu apa? Ya riya itu terkadang apa? Terkadang pengen zuhur, pengen nampak. Ini loh saya. Itu penyakit para dai itu. Ini itu penyakit para dai. Saya kata apa? Itu loh saya itu. Ini karena saya itu. Dan itu yang paling bahaya. Nah itu yang paling banyak merusak para duat itu. Kenapa? Karena riya. Mereka pengen nonjol di dunia. Dan itu memang penyakit kita semua. Penyakit kita semuanya. Tinggal kita bisa menghilangkan atau tidak itu. Kenapa? Karena karakter manusia itu suka dipuji. Ya ada namanya orang gak suka dipuji. Karena cinta sama nampak itu yang akan memotong diri kita. Nah itu kata Syalbani itu sering membawakan pepatah Arab yang mengatakan hubbud zuhur qat'ud zuhur. Hubbud zuhur, cinta sama ketenaran. Qat'ud zuhur, kalau zuhur ini yang kedua apa ini? Zuhur itu yang pertama itu jamak dari dhuhrun. Nah, enggak, zuhur itu masdar, dhuhara ya dhuharu. Zuhur, hubbud zuhur, cinta ketenaran. Qat'ud zuhur, kalau zuhur yang kedua itu jamak dari dhuhrun, punggung. Cinta ketenaran itu akan memotong punggung seseorang. Itu apa? Itu penyebab utama rusaknya barisan ahlus sunnah itu karena riya. Dan itu syaitan tahu pintunya dari situ. Kemudian yang kedua, yang paling banyak memecah belah barisan ahlus sunnah itu karena hasad. Hasad dan hasad itu kata para ulama, al-hasadu da'ul ulama. Hasad itu adalah penyakitnya para ulama. Hasad. Tidak suka dengan kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Hasad. Dan itu ulama-ulama pun jarang yang selamat itu. Oleh itu kata Imam Dzahabi dalam kitab beliau Syair Alamul Bala membawakan kaidah penting dalam ilmu rijal, beliau mengatakan kalamul aqran yutwa wala yurwa. Kritikan sejawat ulama-ulama yang seleting itu yutwa, buang. Wala yurwa dan tidak boleh diriwayatkan. Kenapa? Kalau mereka itu tingkatannya masih sejawat, kesempatan untuk hasad itu tinggi sekali. Imam Malik itu setingkat Imam Malik itu, baik itu. Beliau menjuluki temannya Muhammad bin Ishaq yang mengarang kitab tafsir Sirah. Muhammad bin Ishaq itu. Namanya orang itu belajar sejarah itu kan muridnya banyak itu, senang itu orang belajar itu. Maka Muhammad bin Ishaq itu muridnya banyak kalau isi kajian itu. Kenapa? Pembahasan Sirah itu, pembahasan mudah itu, asik gitu. Sedangkan Imam Malik itu pembahasannya hadis, berat, penuntut ilmu yang sejati yang belajar itu. Sedangkan orang-orang awam enggak ada yang duduk itu. Maka kelasnya beda-beda. Kalau Imam Malik kelasnya para penuntut ilmu. Kalau Imam Muhammad bin Ishaq itu kelasnya itu kelas orang awam. Jumlahnya lebih banyak orang awam daripada penuntut ilmunya itu. Akhirnya apa kata Imam Malik? Beliau mengatakan Muhammad bin Ishaq itu kadzab. Kadzab itu. Apakah diambil hadisnya? Oh, ucapan beliau tidak. Ulama membuang ucapan itu. Bila siapa itu? Imam Malik. Kenapa? Karena kadzab itu enggak layak untuk Muhammad bin Ishaq. Memang namanya sejarah itu banyak riwayat, enggak ada riwayatnya itu. Dan itu diakui sama para ulama itu. Tetapi ucapan kadzab, walaupun mereka itu sejawat, ini yang gak bisa diterima itu. Ini gak bisa diterima, maka itu kalau dia itu satu leteng biasa, hasad itu tinggi sekali itu. Dan itu penyakit para ulama itu seperti itu. Oleh itu terus bagaimana kita melawannya itu? Semua hati kita itu punya hasad. Ini perhatikan, semua hati kita. Dan semua hati kita itu punya riya. dan itu penyakit harus kita obati. Kita harus obati. Maka Syekhul Islam yang mengatakan tidak ada hati yang Allah ciptakan kecuali ada hasad di dalamnya. Walakinnat taqi yukhfi. Orang yang bertakwa itu berusaha untuk menyembunyikan, menghilangkan. Wal fajiru yubdi. Sedangkan orang yang fajir itu berusaha menampakkan hasadnya itu. Dan hasad itu paling bahaya. Hasad itu paling bahaya. Maka itu penyakit kita, dan syaitan akan main di situ. Syaitan itu tahu kelemahan Ahlussunnah itu di pintu itu. Maka itu kalau syaitan menyesatkan kita untuk berbuat kesyirikan, enggak. Inna syaitan ya isa ya buduhul musalluna fi jaziratul arab. Syaitan itu putus asa untuk menyesatkan manusia Ahlussunnah untuk berbuat kesyirikan, itu sudah enggak mungkin. Walakin radiya bitahrisy bainahum. Tetapi syaitan itu akan memecah belah barisan mereka. Dan sekarang kita lihat sudah hancur-hancuran sekarang ini. Ahlussunnah itu sudah hancur-hancuran. Ketika sudah hancur, maka semuanya kuat. Syiahnya kuat, liberalnya kuat, ahlul bidahnya kuat. Kenapa? Karena kita sibuk dengan urusan teman-teman kita sendiri. Setiap hari yang kita bicarakan teman-teman kita itu, dan itu masalah itu. Oleh itu, kalau seperti ini itu, dan caranya gimana itu menghilangkan hasad itu? Doakan. Orang yang kita lagi gak senang dengan dia itu kita doakan. Seperti ke malam yang akhir, gak usah orang itu tahu. Dan itu harus kita latih itu. Harus kita latih. Saya pun, ya ini bukan kesombongan, tapi sebagai pelajaran saja ini. Fabini mati robbika fahadith. Sebagai kenikmatan Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada saya pribadi. Saya memang, ya namanya manusia, kita sedang dakwah itu. Tetap akan diuji dengan perpecahan itu. Sehingga mesti ada masalah dengan sanalah, ada masalah dengan sanalah, ada sanalah. Pasti. Karena kita manusia, gak mungkin satu visi itu, mesti ada perbedaan itu. Tetapi, seperti yang malam yang akhir, waktu-waktu yang mustajab, doakan mereka. Itu yang akan apa? Yang akan menghilangkan sakit hati itu. Antum sekarang punya masalah dengan teman itu. Bagaimana cara menghilangkan itu? Cara menghilangkan itu doakan. Doakan orang itu. Walaupun apa kita lagi jengkel itu, enggak usah ada orang tahu lah gitu. Kita itu mendoakan. Kenapa? Karena kita enggak minta pujian orang. Kita itu minta doanya malaikat, sehingga kita doakan mereka. Oleh itu saya sering mendoakan ya orang-orang yang berbeda dengan kita itu. Kita punya pondok, biasa perbedaan itu biasa. Jadi kita diuji sama Allah di situ. Tetapi bagaimanapun tetap mereka itu saudara kita. Tetap mereka itu saudara kita, yang berbeda dengan kita itu saudara kita. Terus bagaimana kita itu sikap kita? Kita harus bisa mendoakan mereka. Jangan malah kita mendoakan kebinasaan. Jangan kita doakan supaya mereka itu panjang umurnya, ditambahkan rezekinya, diberikan keikhlasan dalam dakwah mereka. Terus kita doakan itu. Kita doakan. Setelah kita doakan, nanti kita itu akan mendapatkan doa malaikat. Oleh itu maksudnya, perhatikan di sini. Ini saya ingatkan, mumpung kita semuanya kumpul di sini. Kita sekarang masih bersatu padu ini. Kita sekarang itu masih bersatu padu. Kita pondok, demikian juga ada sahabat, kita semuanya itu seperti satu tubuh. Tapi perhatikan, syaitan tidak tinggal diam. Syaitan tidak akan tinggal diam melihat kita itu bersatu padu. Karena kekuatan Ahlussunnah itu bukan pada fisiknya mereka. Kekuatan Ahlussunnah itu pada persatuan mereka. Sehingga kenapa dinamakan dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Karena kekuatan kita itu pada persatuan kita. Oleh itu Allah telah mengatakan wala tanaza'u. Karena itu jangan berbeda-beda itu. Kalau sudah berbeda-beda itu fatafshalu, karena akan rugi itu. Wa tadhhabari hukum, dan rih kalian kekuatan kalian itu akan hilang itu. Oleh itu perhatikan di sini, ini saya ingatkan. Pasti nanti kita akan digoncang sama Allah Ta'ala itu, akan diuji itu. Bermacam-macam permasalahan di pondok dan di sape itu mesti akan ada. Dan itu akan ada ujian bagi Anda itu, masih semuanya akan diuji itu. Tinggal siapa yang bisa melapangkan hati untuk bisa ikhlas, demikian juga orang yang bisa melapangkan hati untuk tidak hasad sama temannya. Dan itu ujian. Dan itu ujian. Ketika kita itu bisa melihat teman kita itu kok lebih daripada kita itu, alhamdulillah kita bersyukur gitu. Dan memang susahnya luar biasa, susah sekali itu. Susah sekali itu. Tetapi perlu kita latih. Tidak harus kita yang tampil itu. Tidak harus nama kita itu yang harus itu. Tidak harus kita itu. Kenapa? Itu penyakit. Dan Imam Al-Qayyim itu menyebutkan dalam kitab beliau itu, Allah itu telah membinasakan tiga makhluk dengan saya. Maka gak usah kita itu harus saya itu. Harus saya, semuanya harus saya, semuanya harus saya itu. Itu fatal sekali bagi dai itu, fatal sekali itu. Oleh itu kata Imam Al-Qayyim itu, ada tiga makhluk hancur dengan ucapan saya. Yang pertama iblis. Dia mengatakan, ana khairun minhu. Tuhanku saya ini, saya lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan Nabi Adam, saya dari api, engkau ciptakan api Adam dari tanah, saya itu lebih baik. Dibinasakan juga sama Allah Ta'ala. Fir'aun bangga dengan kekuasaan saya mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya itu Tuhan kamu yang paling tinggi. Binasa juga Fir'aun itu. Demikian juga Qarun, bangga dengan hartanya sampai dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, yang saya dapatkan itu karena jerih payah saya sendiri, saya. Binasa juga. Nabi Musa saja ketika mengatakan saya, ditanya, siapa yang paling cerdas itu? Saya. Ditegur sama Allah Ta'ala. Ketika tidak mengembalikan kelebihan itu kepada Allah Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, Musa, saya punya seorang hamba. Zidup pada zaman engkau, itu punya ilmu yang kamu enggak punya. Makanya maksudnya itu apa? Memang penyakit riya dan penyakit hasad itu, Masya Allah, itu semua kita ada. Semua kita ada. Maka yang penting itu bagaimana kita berjuang untuk menghilangkan. Dan perhatikan di sini. Dan memang kita harus dalam berhubungan kita itu kita cinta karena Allah Ta'ala. Demikian juga jauhkan dosa dalam hubungan kita. Jika dosa sudah masuk, hancur persahabatan itu. Kalau sudah dosa itu sudah masuk, hancur persahabatan. Demikian juga kalau kita itu mengikat persahabatan bukan karena Allah, tinggal menunggu kita akan menjadi musuh itu. Oleh itu Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum liba'din aduun illal muttaqin. Para pencinta, para kekasih, para sahabat, nanti di hari itu sebagian mereka kepada sebagian lainnya akan menjadi musuh mereka itu, kecuali orang-orang yang bertakwa, orang yang mengikat persahabatan itu karena Allah Ta'ala. Oleh itu ini nanti akan diuji, dan ini saya ingatkan dari awal ini, kita nanti akan diuji sama Allah Ta'ala dalam hubungan kita itu, mesti nanti ada masalah itu. Tinggal siapa yang bisa lapang hati, lapang dada, dia akan selamat. Tapi kalau dia nggak bisa lapang dada, mesti akan kacau balau. Dan sudah sering masa itu orang-orang yang gabung sama kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan perbedaan seperti itu, akhirnya ya keluar. Akhirnya keluar, dan setelah keluar itu ya biasalah itu. Akhirnya malah mencaci maki kita itu. Dan kita nggak ada masalah juga itu. Karena kita nggak mengharapkan ujian orang itu. Kita berjuang, kita dakwah itu karena Allah, bukan karena diri kita. Maka saya ingatkan sahabatku semua. Dan ini nasihat untuk saya sendiri, penting bagi saya sendiri. Kita dakwah untuk Allah, dan dakwah untuk diri kita itu tipis bedanya itu. Ini perhatikan ini, bedanya tipis. Syaitan itu gak kelihatan itu, menyesatkan kita itu gak kelihatan itu. Caranya dari mana itu? Ketika nanti antum berdakwah, antum punya murid, antum punya teman, antum punya jamaah, punya apa saja ini. Coba nanti ketika jamaah antum itu malah tahdir antum itu, mencaci maki antum itu, sikap antum itu kayak apa itu? Itu nanti uji. Jika antum selama ini dakwah, selama ini antum ngajari, selama ini antum berbuat baik sama orang, kemudian orang itu mencela antum dan antum emosi. Antum emosi itu karena orang itu sudah kita berbuat baik kepadanya, malah dia itu mencela kita. Maka mungkin itu dakwahnya bukan karena Allah Ta'ala, tapi dakwahnya karena untuk membela diri sendiri. Sedangkan orang yang berdakwah karena Allah itu gak peduli dengan ucapan orang. Terserah orang mau mencaci maki kita, mau apa, terserah itu. Yang penting apa? Yang penting kita itu telah berbuat baik kepada orang lain. Dan itu harus terus dijalankan. Walaupun melatih hati itu berat, Masya Allah, beratnya luar biasa, wis. Belum tentu orang itu bisa gitu. Dan saya itu banyak belajarnya itu dari Syahabul Hasan. Masya Allah, itu dari beliau itu, sikap dewasanya beliau itu, yang saya itu banyak belajar. Akhirnya apa? Akhirnya kita didik orang itu, terserah orang mau mencaci maki kita, itu terserah. Mau muji kita, ya terserah. Kita gak peduli. Kita gak peduli. Yang penting apa? Yang penting dia itu, kita dakwai, kita bisa ngajar kepada orang itu karena ilmu kita itu. Dan alhamdulillah maksudnya itu sudah sering kita seperti itu. Terkadang itu ini saya cerita saja itu. Terkadang masalah-masalah seperti ini itu saya jarang cerita sama orang. Apalagi sama istri saya sendiri. Saya itu hatta sama istri saya jarang tak ceritakan masalah-masalah seperti ini. Kenapa? Karena kalau saya kuat, belum tentu istri saya itu kuat. Dan itu sampai sempat. Maksudnya ini sebagai cerita saja ya. Saya itu sudah tahu sebenarnya itu. Berita ada seorang akhwat, Masya Allah itu caci maki saya habis-habisan di media sosial itu. Saya itu tahu itu. Saya dapat kabar dari beberapa orang. Tapi saya gak pernah cerita sama orang. Hatta kepada istri saya itu saya gak pernah cerita itu. Biarkan istri saya tak tahu dari yang lain lah. Tiba-tiba itu istri saya itu marah itu. Di rumah itu marah-marah itu. Saya tanya, ada apa itu kamu itu? Kamu gak tahu ini ada, ini umahat ini, waduh, Masya Allah itu mencaci kamu mati-matian itu. Saya, mana itu? Nah, seperti ini, saya baca biasa saja itu. Mungkin dia lagi butuh uang itu, kasih uang aja itu, kasih hadiah mungkin itu. Mungkin dia lagi butuh duit, ingatnya saya itu. Ya, alhamdulillah saya diingatkan itu. Gak ada masalah itu, dan gak harus muji saya itu. Ngapain harus muji saya itu? Gak ada masalah itu, mungkin kasih duit saja itu. Dan kamu santai saja sama dia itu, gak usah apa-apa, biasa aja gitu. Tapi rupanya gak bisa juga, karena perlu latihan itu. Perlu dilatih itu, hati itu perlu dilatih itu. Maksudnya itu untuk bisa lapang dada di situ itu perlu latih itu. Ada orang yang mungkin benci sama kita itu, mencaci maki kita itu. Kita gak peduli itu. Selama antum punya misi untuk dakwah, saya juga punya misi, ayo kita bersama itu. Dan gak harus kita itu sama itu, antum harus ikuti pendapat saya itu, gak harus gitu. Maksudnya apa? Ini memang kita perlu belajar. Kita perlu belajar dan alhamdulillah, masya Allah, saya di Ma'rib belajar sama Syaikhul Hasan itu banyak dari sini. Oleh itu apa? Ketika murid kita mentahdir kita, ya biasa kita itu. Ketika orang yang dulu bergabung sama kita di sini kemudian keluar mencaci maki kita, ya nggak ada masalah juga itu. Nggak ada masalah juga itu. Nah, bahkan ada orang yang di sini kemudian mencaci maki sahabat, padahal dulu tim kita juga itu. Itu nggak ada masalah juga itu kita. Karena Allah lebih kita cari Allah daripada orang. Kalau kita cuma ngikuti omongan orang itu sampai kapan kita selesai itu? Gak pernah selesai itu. Nah, tetapi yang kita cari itu ridho Allah Ta'ala. Biarkanlah orang mencaci maki kita itu selama kita itu mencari ridho Allah Ta'ala. Dan itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Maka dua penyakit ini itu PR semua kita. Keikhlasan dan juga hasad. Ini kalau kita bisa mengobati diri kita dari ini, masya Allah. Kita walaupun berbeda dengan si A, tapi bagaimana kita bisa membantu si A itu? Dan itu ulama-ulama kita ini. Sampai Imam Ahmad itu pernah beliau itu datang seorang ulama besar ini. Maka beliau itu ditanya, Syekh, bagaimana tentang si fulan itu yang baru datang itu? Maka beliau mengatakan, hadza alimun kabir walau kana yukhalifuna. Walau kana yukhalifuna fi ba'dil masail. Dia itu ulama besar, kamu harus belajar sama dia walaupun dia itu menyelisih saya dalam banyak masalah. Itu lapak dadanya dia. Imam Syafi'i itu pernah debat sama seorang namanya Yunus As-Sadafi. Allah sebut disebutkan sama Imam Dhahabi dalam kitab Syarah Mubala itu. Ketika debat ramai itu sampai ngangkat suara semuanya itu. Sampai selesai debat enggak ketemu. Imam Syafi'i tetap pada pendapatnya, Yunus As-Sadafi dalam pendapatnya itu. Setelah keluar, akhirnya Imam Syafi'i itu datangi kepada Yunus, datangi kemudian dipegang tangannya, kemudian diajak bareng. Apa kata Imam Syafi'i? Masya Allah itu cerdasnya beliau. Sampai Yunus sendiri mengatakan, saya tidak pernah melihat ada orang yang aqallan nas mithla Syafi'i. Orang yang paling cerdas kecuali Imam Syafi'i. Saya pernah berdebat sama dia sampai keras-kerasan gitu ini. Sampai kita gak ketemu itu. Kemudian ketika kita berpisah, beliau itu datangi saya, kata Yunus itu. Memeluk saya, kemudian rangkulan bareng. Setelah itu beliau mengatakan sebuah perkataan yang indah sekali. Beliau mengatakan, ya Aba Musa, ayakuna ikhwanan. Kenapa kita itu gak bisa menjadi saudara itu? Walau lam naktafik fi mas'alatin. Walaupun dalam satu masalah ini kita berbeda itu. Kita berbeda dalam masalah ini, tapi kita itu saling bersaudara itu. Nah, dari itu apa? Kedewasaan. Itu kewajiban. Nanti antum ini perhatikan ya. Yang ustaz-ustaz di pondok, demikian juga yang di Sabah, mesti nanti ketika rapat itu akan terjadi perbedaan. Ini. Karena pendapat akal itu semuanya punya pendapat sendiri-sendiri itu. Tapi yang penting itu apa? Kita itu saling menghargai. Kita masih saudara. Oh, kita sama tauhid yang sama-sama bertauhid. Kita sama-sama akidah kita sama itu. Punya pendapat A, Anda punya pendapat B, enggak ada masalah berbeda itu. Yang penting apa? Alla yastaqima annakuna ikhwanan. Kenapa kita enggak bisa menjadi saudara? Walau lam nattafiq fi maslahatin, walaupun dalam satu masalah itu kita berbeda. Jangan setiap perbedaan mutung itu. Setiap perbedaan mutung, setelah itu ngomong di luar nanti itu. Wah, ini kayak gini itu. Seperti anak kecil aja rebutan permen gitu. Ya, kita lebih dewasa itu. Tidak semua permasalahan itu harus kita jadikan ajang untuk bercari peri. Nah, sampai di sini pembahasan kita mukadimah ini masih kita bahas mukadimah masih untuk saya ingin menyebutkan pentingnya pembahasan ini. Akhirnya terus saya jelaskan secara panjang ini. Nanti insya Allah kalau kita sudah masuk ke materi itu nggak usah terlalu panjang karena orang baca itu sudah mafhum sebenarnya. Ya, sampai di sini pembahasan kita mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.